jamaah bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah wajibnya berbaiat sekarang kepada orang. Jadi kalau tidak berbaiat kepada orang, tidak Islam walaupun suka bersyahadat. Ini jelas menyimpang dari makna yang sebenarnya. Kenapa bisa muncul pemahaman seperti itu? Karena penyebab utamanya antara lain adalah dia memahami Al-Quran hanya mengandalkan terjemah. Tidak mempelajari grammar bahasa Quran. Kalau mempelajari apa arti innama saja, insya Allah tidak akan menyimpang seperti itu. Dan akibat mengatakan bahwa orang yang tidak berbaiat kepada kelompok dia kafir, sehingga banyak orang-orang yang mengkafirkan orang tuanya sendiri. Orang tua dikafirkan. Dulu pernah ada seorang ibu dalam satu pengajian, saya buka tanya jawab, si ibu sambil nangis bertanya, "Ustaz, saya mau tanya tentang anak saya." "Kenapa, Ibu?" "Anak saya enggak tahu ikut ajaran apa. Dia masih gadis, sudah bekerja, pagi-pagi berangkat, pulang sore, kadang-kadang malam. Dan pada satu pagi dia nyimpan cucian di embernya. Kemudian ibu cuci. Karena dia belum pulang, sampai ibu ambil dari jemuran, sampai ibu setrika, sampai rapi disimpan di lemarinya. Setelahnya pulang, dia nanya, "Ibu, mana pakaian saya yang di ember? Neng udah dicuci sama ibu tadi. Sudah beres tuh rapi di lemari." Langsung kelihatan wajahnya kecewa berat. Dikeluarkan lagi itu dari lemari. Langsung dibawa ke kamar mandi, dicuci malam itu juga. Sudah bersih, sudah disetrika, dicuci lagi. Kenapa? Akibat pembaiatan yang menyimpang dari ajaran Al-Quran. Dia dibaiat oleh satu organisasi, sampai memvonis ibunya itu najis. Baju dia disentuh oleh ibunya, harus dicuci lagi. Dan si ibu nangis terisak-isak. Lalu saya tanya, "Tapi dia tinggal bersama ibu di rumah?" "Iya." "Kalau ibu masak, ayam dipegang oleh dengan tangan ibu, atau tempe dipegang tangan ibu, dia mau makan?" "Mau," katanya. Logikanya hilang. Tidak berfungsi lagi. Yang disentuh langsung tanpa air, masuk ke dalam perut, enggak keberatan. Pakaian yang di luar, yang disentuh pakai air, dianggap najis, harus dicuci lagi. Itu diawali dengan cara apa? Pertamanya tadi pertanyaan. Anda kepada siapa menyatakan keislaman? Memang harus kepada siapa? "Saya enggak pada siapa-siapa." "Oh, Anda belum Islam, masih kafir. Sebaik bagaimanapun ibadahmu, kalau belum berbaiat," kata si pemimpinnya itu, "belum dan tidak akan diterima oleh Allah. Tetap mati jahiliyah." Wah, cukup berat itu. Nah, sebetulnya kalau kita mengkaji ayat per ayat dengan benar yang digunakan oleh mereka untuk mendoktrin, tidak akan sampai muncul pemahaman yang tadi itu. Nih, terutama ayat yang ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah ridha kepada kaum mukminin. Mereka berbaiat. Yang berbaiat mukminin, bukan orang kafir. Jadi sebenarnya baiat itu di zaman Rasul seperti apa praktiknya? Praktik baiat memang cukup banyak ya. Ya, ini buku Fikih Kontroversi. Temanya apa, subjudul baiat bukan baptis ya. Yang tadi itu kayak baptis aja gitu kan. Ya, kalau tidak berbaiat tidak Islami itu baptis namanya. Baiat bukan baptis, jangan disamakan dengan baptis. Nah, ini telah ditemukan banyak remaja yang menghadapi kesulitan saat berhadapan dengan satu kelompok yang mendesak untuk menjawab atas pertanyaan, sejak kapan Anda masuk Islam? Siapa yang menjadi saksi bahwa Anda telah bersyahadat? Kepada siapa Anda berbaiat? Pertanyaan ini sering terdengar di kalangan sebahagian remaja yang sedang mencari ilmu. Tidak sedikit masalah ini membuat sebahagian mereka berani menuduh kafir kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya sendiri aktivis masjid dan pengurus majlis ta'lim. Pertanyaan, dari mana mereka mendapatkan ajaran yang memecah belah umat ini? Nah, kita temukan ada kalimat tijarah, ishtara aqrada, aqradullah aqradan hasana, tijaratan tunjikum min azabin alim. Ini semuanya istilah-istilah perdagangan yang digunakan dalam Al-Quran, tetapi pengertiannya bukan istilah dagang yang biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari sesama manusia. Ini hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan penggunaan yang biasa dipakai antar sama makhluk. Istilah-istilah yang terdapat dalam ayat tersebut memiliki makna yang lebih jauh daripada yang biasa dikenal dalam kehidupan masyarakat. Semua benda atau barang yang dipinjamkan dan yang dijual kaum mukminin kepada Allah adalah milik Allah. Jadi apa artinya meminjamkan kalau yang dipinjamkan adalah milik yang meminjam? Demikian pula halnya dengan menjual jika semua yang dijual adalah milik pembeli. Karena itulah sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengkaji istilah dalam Al-Quran secara mendalam. Kalau yang dimaksud dengan istilah tersebut bukan arti yang sebenarnya, maka apakah yang dimaksud dengan penggunaan istilah-istilah itu? Nah, baiat ada beberapa macam ya, baiat itu. Kita perhatikan beberapa peristiwa baiat. Pertama, baiat untuk masuk Islam, yaitu orang kafir ingin masuk Islam. Dan bukan syarat diterima keislamannya harus berbaiat di hadapan manusia. Sebab kalimat tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annahum jannah, diakhir dengan kalimat fastabshiru bibai'ikum allazi bay'tum bih. Bergembiralah kamu dengan karena kamu sudah berbaiat dengan Allah. Adakah kalimat di hadapan siapa? Enggak. Kalau begitu kita selalu berbaiat setiap hari juga di hadapan Allah. Dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami beribadah. Siap untuk melaksanakan semua perintahmu. Siap untuk menjauhi semua laranganmu. Itu kalimat baiat di hadapan Allah. Wa iyyaka nasta'in, lalu di akhir dalam duduk sebelum kita mengakhiri salat mengucapkan syahadat kembali memperbaharui keimanan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu jelas baiat. Nah, itu baiat pertama adalah ada memang baiat alal Islam, baiat alal iman dan jihad. Kemudian ada baiat yang disebut dengan baiat wanita. An bai'atin nisa qalat ma massa rasulullah bi yadihi imra'atan qat illa an ya'khudha 'alayha fa idza akhadha 'alayha fa'atathu qala idhhabi faqad bai'tuk. Rasulullah pernah membaiat wanita, dikumpulkan kaum wanita, kemudian mereka berbicara tentang kesetiaan kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian mengambil salah seorang istri beliau sendiri. Dan cukup itulah untuk semuanya. Lalu yang lain-lainnya bagaimana? Yang lain-lainnya tidak disalami oleh Rasulullah. Ada seorang wanita yang merasa ya disepelekan. Ya Rasulullah, kenapa sih enggak bersalaman dengan kami? Rasul bersabda, inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Tingkat Rasul yang pasti aman kalbunya kalau berjabatan tangan dengan wanita, tapi ternyata beliau tidak. Ini memberi makna betapa pentingnya menjaga jangan sampai berjabatan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kemudian baiat untuk taat atas semua aturan Islam, baik perintah atau larangan. Ini adalah baiat berikutnya. Ayat Al-Quran menyebutkan ini juga ala baiatin nisa, yaitu sebelum diwajibkannya perang, maka wanita datang menghadap kepada Rasulullah. Ini ditemukan dalam surat Al-Mumtahanah di akhir. Kalimatnya, "Idza ja'akal mu'minatu yubayyi'annaka 'ala an la yushrikna billahi wa la yasrikna wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tinaka bi buhtani yaftirinahu baina aydihinna wa arjulihinna fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah." Wahai Muhammad, apabila mukminat, ini mukminat ya, wanita-wanita mukmin datang menghadap kepada kamu ingin berbaiat untuk menyatakan tidak akan musyrik, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak, tidak akan berkata yang tidak berguna apalagi memfitnah, maka baiatlah mereka. Berlangsunglah baiat untuk kaum wanita, dan ini jelas sekali hadisnya. Kemudian baiat yang keempat, baiat hijrah. Pada saat Rasulullah sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah, didahului oleh para sahabat, baru Rasulullah belakangan, artinya sudah ada perintah dari Allah untuk hijrah, maka para sahabat diperintah untuk hijrah, dan sebelum hijrah mereka berbaiat terlebih dahulu. Buat apa berbaiat? Agar mereka tidak kembali lagi ke Mekah. Apa mungkin mereka kembali lagi ke Mekah? Sangat-sangat mungkin. Ketika mereka meninggalkan Mekah, meninggalkan perusahaan, meninggalkan pertanian, kebun ditinggal. Karena kan perusahaan dulu ya berupa barang kan, berupa kebun, kebun kurma, pertanian. Kemudian mereka berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sampai di Madinah sebagai pendatang baru, untuk kehidupan keluarga masih sulit. Boleh jadi setelahnya di Madinah, di Mekahnya kaya raya, sampai di Madinah enggak dapat kekayaan, ingin kembali ke Mekah. Sangat mungkin. Nah, orang yang kembali lagi ke Mekah karena masalah itu, berarti dia sudah meninggalkan kewajiban berjuang. Maka dinyatakan murtad. Sehingga perlu berbaiat terlebih dahulu. Kemudian ada lagi baiat untuk perang. Ini hadisnya panjang sekali. Ubadah bin Samit min al-Itsnai Asyara alladzina bay'u fil Aqabah al-ula 'ala bay'atin nisa. Ubadah bin Samit salah seorang anggota yang ikut berbaiat waktu bay'at Aqabah. Nih, di Aqabah ini mereka berbaiat menyatakan janji setia kepada Rasulullah, bahkan bertanya, "Kapan wahai Rasulullah kita tumpahkan darah untuk melawan orang-orang musyrikin yang sudah berbuat jahat kepada kita?" Rasul menjawab, "Belum ada perintah untuk berjihad, untuk berperang." Jadi menunggu perintah saja. Nah, pada waktu itu disebut dengan Baiat Aqabah. Kenapa? Karena di tempat yang bernama Aqabah, yang sekarang menjadi Jumroh Aqabah. Di situ tempat berbaiat dulu. Apa isi baiatnya? Sami'na wa ata'na fi sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyitina wa makrahina. Bersedia untuk mendengar dan mentaati semua yang ditetapkan, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, baik enak ataupun tidak enak, siap untuk menerima aturan. Wala nakhafu fillahi lawmata la'im. Kami tidak akan takut kepada siapapun dalam urusan berjalan di jalan Allah. Ini adalah baiat untuk perang. Kemudian ada lagi, ini panjang, baiat untuk perang juga. Bahkan ya diungkapkan baiat untuk perang ini sampai berupa syair. Lalu ada lagi baiat untuk sabat dalam jihad. Untuk kokoh, konsisten untuk berjihad terus, tidak mau berhenti untuk berjuang terus. Itu juga ada pembaiatannya dulu. Ya, di sini sebutkan wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'un nas wa ana rafi'un ghusnan min awsaniha an ra'si wa nahnu 14 mi'ah qala lam nubayyi'hu 'alal maut walakin bayya'nahu 'ala alla nafir. Kami pada waktu itu berbaiat bukan untuk menghadapi kematian, tetapi berbaiat untuk tidak lari dari perang. Seberat bagaimanapun tantangan dan lawan dalam perang, jangan sampai kami pergi meninggalkan tempat perang. Tapi harus terus berjalan. Itu juga untuk supaya tidak ragu-ragu, maka mereka berbaiat. Boleh jadi kalau belum berbaiat, mereka tinggalkan tempat perang. Ah, yang penting kita tidak keluar dari Islam. Tapi dengan berbaiat begini, maka mereka akan terancam dengan bahaya di masa mendatang. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian lagi, baiat siap mati dalam perang. Wah, ini luar biasa nih. Ini baiat. An Salamah radhiyallahu anhu qala bayatun nabiy sallallahu alaihi wasallam summa adatu ila dhilli syajarah falamma khaffa an-nasu qala ya ibn al-aqwa ala tubayi' qala qultu qad bayatu ya rasulullah qala wa aidan fa bayatu thaniyah faqultu lahu ya abasa muslim ala ayyi shay'in kuntum tubayi'un yawma idzin qala ala al-maut. Ibn al-aqwa ditanya, kenapa kamu tidak berbaiat? Saya sudah wahai rasulullah berbaiat, baiat lagi sekarang. Jadi ada sahabat yang berbaiat lebih dari satu kali. Mungkin ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tergantung keperluan. Nah, di sini maka dia berbaiat lagi. Baiat apa sekarang? Baiat alal maut. Baiat untuk siap menghadapi kematian saat berperang. Jangan sampai takut mati. Ini ketika remaja diminta untuk berbaiat, tanya tuh ya, baiat apa nih? Salah satu dari yang tadi. Mungkin mereka juga enggak ngerti apa arti baiat. Dan terakhir, baiat untuk pelantikan pemimpin. Ya, bahasa kita mah pelantikan lah. Abu Bakar radhiyallahu an, setelahnya Rasulullah wafat, beliau dibaiat untuk menjadi khalifah. Dan ada beberapa orang yang belum berbaiat, menunggu Ali berbaiat. Dan waktu itu Ali sibuk ngurus keluarga, antarin Fatimah sedang sakit. Dan Rasulullah SAW belum dikubur, maka pembagian tugas, Abu Bakar dan Umar berbicara tentang risalah Muhammad. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melanjutkan risalah ini dibahas. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengurus tentang fisiknya Rasulullah, jenazah. Tapi peristiwa ini diperalat oleh pihak tertentu bahwa Abu Bakar gila kedudukan. Sedangkan Ali tidak. Ini adalah tafsiran terhadap ya peristiwa. Dan tentunya hakikatnya bagaimana, kita tidak termasuk yang menyaksikan peristiwa. Sehingga kita pun tidak tahu yang seperti apa sebenarnya. Tapi kalau kita memang mau husnulwan kepada orang-orang yang diistimewakan Allah dan Rasulnya, yaitu Muhajirin dan Ansor, maka jangan sekali-kali dalam kalbu kita ada buruk sangka kepada sahabat Rasul. Terutama orang yang terdekat dengan Rasul dari yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Arba'ah. Yaitu 4 khalifah. Mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 4 orang ini jelas adalah orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak diragukan, mereka sudah dikasih kabar gembira oleh Rasul sebagai penghuni surga. Tetapi karena memang sejarah dibukukan, dan yang membukukan sejarah bermacam-macam latar belakangnya dan niatnya. Kan yang membukukan sejarah itu bisa muslim, bisa non-muslim. Bisa ada kepentingan politik dan ada juga yang tidak. Sehingga sampai saat ini kalau kita membaca sejarah sering kebingungan. Terutama kalau sudah berbicara perang Jamal, perang Siffin. Perang antara Ali dengan Aisyah dengan Muawiyah. Wah, pusing kita. Gimana ya kok sampai perang mereka? sampai para sahabat membunuh sahabat yang lainnya. Sedangkan Rasul bersabda, al-qatil wa al-maqtul finnar, yang membunuh dengan yang dibunuh di neraka. Gimana itu? Jawabannya harus bagaimana? Sejarah tetap sejarah, hadis tetap hadis. Itu hadis kita jadikan pegangan. Tapi kalau sejarah, buatan manusia. Benarkah sahabat membunuh sahabat? Mana tahu, kita tidak menyaksikan kok. Jangan-jangan dari kalangan sahabat yang meninggal, yang diberitakan dalam sejarah, itu dibunuh oleh sahabat, bukan sahabat yang membunuhnya. Tapi orang luar semuanya. Kita tidak tahu. Dan kalau terjadi, Allah Maha tahu apa yang menjadi penyebab. Kita tidak bisa buruk sangka kepada mereka. Tetapi kecenderungan pribadi saya gitu, bahwa yang membunuh sahabat bukan sahabat. Walaupun bisa dikatakan dalam sejarah, perang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, masing-masing kelompok ada sahabatnya. Tapi itu kan terpengaruh oleh kondisi, oleh politik. Tapi kita yakin yang membunuh sahabat bukan sahabat. Buktinya apa? Kalau pertempuran satu kelompok dipimpin Ali dan kelompok kedua dipimpin Aisyah, berarti yang paling bermusuhan Ali dan Aisyah, kan gitu. Tapi jelas sekali dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Al-Mawardi, bahwa ketika Aisyah menghadapi bahaya, Ali segera mengirimkan pasukan menjaga Aisyah jangan sampai terkena bahaya. Berarti Ali sangat menghormati Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, Ummul Mukminin. Kemudian Muawiyah, kalau dikatakan musuhnya Ali, kenapa Muawiyah setelahnya Ali wafat betul-betul merindukan kepada Ali, sampai manggil seseorang, tolong terangkan kepadaku apa yang mengagumkanmu dari akhlak Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Mutarrif berkata, enggak sanggup aku. Kau harus, kata Muawiyah, aku enggak sanggup. Kata Muawiyah, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum aku mendengar dari engkau apa yang kau kagumi dari Ali bin Abi Thalib. Baiklah kalau begitu, maka ceritalah tentang Ali bin Abi Thalib. Dan Muawiyah menangis terseduh-seduh sambil berkata, dengan kepergian Ali, kita kehilangan tokoh, kita kehilangan ilmu, kita kehilangan sumber kajian tentang al-Islam. Kita kehilangan narasumber untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Begitu ungkapan Muawiyah. Jadi, kalau begitu maka sejarah sudahlah milik masa lalu. Dan Al-Quran inilah milik kita bersama. Dari sejak turun sampai hari kiamat tiba. Nah, baiat kepada pemimpin sebagaimana yang dialami oleh Abu Bakar. An Anas bin Malik sami'tu Umar yaqulu li Abi Bakr yawma idzin is'adil mimbar falam yazal bihi hatta sa'ida al-mimbar fabay'ahu an-nas amatan. Umar berkata kepada Abu Bakar, "Ayo naik mimbar." Maka Abu Bakar berkeberatan, terus didesak sampai pas dia naik, langsung masyarakat bahagia. Karena memang Abu Bakar siap untuk menjadi pelanjut, pemegang kepemimpinan yang ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, baik, itu saja barangkali untuk kajian tentang baiat. Nah, ini yang tadi saya baca, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, ya. Yadullah fawqa aydihim. Orang yang berbaiat kepada engkau semata-mata berbaiat kepada Allah. Ini jelas ayat ini menerangkan tentang hakikat baiat kepada Nabi Muhammad, betul-betul baiat kepada Allah. Tapi kalau baiat kepada selain Nabi Muhammad, tidak ada jaminan bahwa itu baiat kepada Allah. Enggak ada jaminan. Ya apalagi sekarang yang dibaiat juga enggak jelas lagi. Dan pembaiatan ini kalau dikatakan sebagai syarat masuk Islam, kita tidak pernah mendengar kepada siapa baiatnya putri Rasul, kepada siapa baiatnya para ulama yang empat, dari mulai Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kepada siapa mereka berbaiat, tidak terdengar. Jadi kalau begitu maka baiat tersebut sebetulnya bukan yang seperti dipahami oleh sementara orang. Tapi baiat sebagaimana tadi ada beberapa tingkatan, dan tentunya kita menyatakan baiat itu adalah pengokohan, bukan syarat masuk Islam bagi orang yang sudah beragama Islam. Dan ada contoh lain. Pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu tentang kisah Nu'aim bin Mas'ud, seorang Yahudi yang sudah menyatakan keislaman tanpa ada seorang pun yang tahu. Ketika peristiwa perang Khandaq berlangsung, Nu'aim bin Mas'ud datang menghadap kepada Rasulullah dan menyatakan dirinya sudah masuk Islam, langsung meminta diberi tugas. Dan Rasul yang langsung memberi tugas. Dan tugas yang diberikan Rasul kepada Nu'aim bin Mas'ud adalah tugas yang bila tidak dilaksanakan aman, dan bila dilaksanakan sangat berguna bagi kepentingan perang. Yaitu sabda Rasulullah, al-harbu khuda'ah. Perang itu penuh tipu daya. Nah, kamulah yang bisa melakukannya. Karena Nu'aim bin Mas'ud belum dikenal sebagai seorang muslim, baik oleh orang Yahudi ataupun oleh orang musyrikin. Akhirnya dia langsung mengadu domba antara orang Yahudi dengan orang musyrikin, dan berhasil sehingga kehilangan kepercayaan antara satu dengan yang lain. Baik, itulah barangkali yang dapat disampaikan. Silakan, barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah imam dalam Al-Quran untuk di dunia adalah manusia. Tapi untuk di akhirat, imam itu adalah kepada catatan amal. Imam yang dimaksud di akhirat nanti catatan amal kita. Itu tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan memang nanti itu kan kita akan melihat catatan amal kita. Yang akan diterima entah melalui tangan kanan, mudah-mudahan kita termasuk, dan ada yang melalui tangan kiri. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita mendapatkan catatan dari tangan kiri. Dan itu adalah kitab. Jadi imam itu dalam Al-Quran sebutkan di akhirat itu adalah kitab kita, catatan amal kita. Itu imam. Nah, adapun imam yang disebut dengan imam dalam apa itu, kalau di kampung ngubur jenazah yang disebut dengan baca talqin. Apabila kamu nanti ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Siapa nabimu, jawab Muhammad. Siapa imammu? Nah, itu kan ada kalimat kan Al-Quran imamnya kan gitu. Nah, kalau yang dimaksud dengan imam tadi umpamanya adalah manusia, tentu sangat sulit untuk dipahami. Sebab yang ditanya mukminin semuanya. Terus bagaimana sahabat Rasul ditanya tentang imam, dan bagaimana kita ditanya tentang imam, imamnya bisa berbeda, berarti itu bukan ajaran yang benar kalau imam-imamnya berbeda. Iya. Iya. Iya. Iya. Nah, di akhirat, iya. Iya. Iya. Ya, itulah pemahaman yang sebetulnya dalilnya tidak ada. Sebab kalimat innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang yang berbaiat kepada engkau adalah berbaiat kepada Allah, arti engkau di sini hanya rasul. Tidak bisa dikembangkan dengan yang lain. Sebab yang dimaksud oleh ayat ini adalah menjelaskan hakikat beriat kepada Muhammad adalah beriat kepada Allah. Tapi beriat kepada selain Nabi Muhammad tidak ada jaminan bahwa itu adalah beriat kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada jaminan. Jadi dipahami dari ayat itu. Karena dulu saya pernah berdiskusi dengan orang seperti itu. Itu ayatnya gitu. Padahal tidak ke sana arahnya. Yaitu tadi kalimat innama itu artinya hanyalah kepada Allah orang yang beriat kepada Rasul. Kepada selain Rasul, enggak ada. Enggak ada dalilnya menunjukkan bahwa itu adalah berbaiat kepada Allah. Jadi, orang yang dibaiat itu sendiri sebetulnya akan diminta juga pertanggungjawaban tentang dirinya. Nah, kalau tadi yang dimaksud pemanya, berbaiat kepada siapa? Nah, ini yang kita baiat. Dia juga akan ditanya nantinya kan, siapa imam kamu? Nah, peristiwa yang terjadi pada berapa puluh tahun yang lalu, saya diskusi dengan seseorang yang menyuruh saya untuk segera berbaiat. Makanya saya tanya, kalau saya harus berbaiat kepada siapa? Kata dia, kepada saya. Kalau enggak kepada Anda? Kepada guru saya. Kalau guru Anda kepada siapa? Kepada atasannya. Atasannya, atasan lagi kepada siapa? Ya kepada imam pusat. Imam pusat kepada siapa? Nah, dia bingung ditanya imam pusat kepada siapa. Imam pusat tidak berbaiat. Nah, berarti kalau imam pusat tidak berbaiat dan orang yang tidak berbaiat dianggap kafir, Anda ini sudah menilai imam Anda kafir itu. Jadi di sini sebetulnya, maka kita pahami baiat itu dalam Al-Qur'an adalah orang yang beriman yang betul-betul sudah menyerahkan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun baiat di hadapan manusia itu dalam urusan mengokohkan niat dan perjuangan. Bukan menyatakan keislaman bagi orang yang sudah Islam dan bagi orang yang tidak pernah keluar dari Islam. Tapi bagi orang yang memang sudah keluar dari Islam, mungkin